rok pondok. Halisna ngededik make wedak meni medok, ngagoda ngaganggu sok rajenin ditah mondok. Cik naunuk itu ngarana juri pake kok. Liarna tipeting nyiri wuri surah seri. Aku kupai ngarumbai buuk na tebeda kunti sok rajin anehna ganteng di sisi jalan. Cik naon nu kitu ngaranna euy? Aduh ieu juri jarian. Gerak eling gerak tobat kaum awat ngumbar nafsu aurat jeung sahwat. Riwan hirup ngagugu iblis jeung dajjal. Nembong nembong nembong bitis nembong keun dada jeung bojal. Duh poho kaera. Poho kaera maneh mah. Tarobat hirup pulang ngantong degan inget akhirat gerak abad. Liarna tipeting nyiri wuri surah seri. Aku kupai ngarumbai buuk na tebeda kunti sok rajin aneh na ngajanteng di sisi jalan. Cik naon nu kitu ngaranna euy? Aduh iya juri jarian. Gira eling gira tobat kaum ahwat ngumbar nafsu aurat jeung sahwat. Riwang hirup ngabubu iblis jeung dajjal. Nembong nembong nembong bitis nembong kendada jeung bujang.